puncak kesunyian, kau hadiahkan bunga nilai sebuah cinta. Sang mengundang luka disaksikan rembulan, cincinku kau pulangkan, ambilmu persinggahan selingan jiwa. Bertahun ku bertahan sahaja tanpa rela ku terima.